Mitra bisnis, kekerasan yang mengatasnamakan agama yang terjadi dua kali dalam pekan kemarin selain merusakkan tempat peribadatan juga menimbulkan korban jiwa. Dalam setiap aksi pengerusakan yang dilakukan oleh sejumlah massa, aparat keamanan sepertinya tidak berdaya. Di sisi lain, Presiden mengeluarkan pernyataan agar ormas yang melakukan kekerasan supaya dibubarkan melalui cara yang sah dan sesuai hukum. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan anggota Kauskus Pancasila, Iwayan Sudirta. Pak Wayan, apa komentar Anda? Ya, ada kesan bahwa pemerintah itu agak reaktif pernyataan itu. Dan bisa saja pernyataan itu kurang dipikirkan matang-matang karena adanya silang pendapat dan tekanan yang luar biasa dari masyarakat kan. Dan apakah itu serius? Ya kalau dilihat dari pernyataannya sebenarnya serius. Masalahnya pembubaran ormas ini kan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 85 tentang keormasan kan. Dan itu kewenangan itu sudah ada. Tapi kenapa itu tidak pernah dicanangkan, tidak pernah dicoba, padahal pelanggaran oleh suatu ormas itu kan sudah dilakukan berkali-kali sampai akhirnya menyangkut nyawa. Nah, pertanyaan kita adalah sering sekali pernyataan presiden dalam berbagai kasus seperti kasus Gayus dan sebagainya, habis pernyataan itu berlalu, tindak lanjutnya tidak nyata gitu. Yang sekarang juga menjadi pertanyaan, apakah serius nggak pernyataan ini? Menurut Anda serius tidak? Nah, kalau kita lihat dari bunyi pernyataannya semata, orang bisa beranggapan serius, tapi kalau melihat dari pengalaman yang sudah-sudah, jangan-jangan ini juga hanya untuk menawar emosi masyarakat yang melihat ormas-ormas tertentu yang sudah keterlaluan itu dibiarkan selama ini, lalu pernyataan itu dianggap bisa mengobati kekecewaan masyarakat. Hitung-hitungan sih, saya tidak terlalu yakin akan ada ormas yang dibubarkan. Memang pembubaran ormas ini aturannya ada, tapi cukup rumit. Dan memang berbelit-belit, dan memang itu ada benarnya gitu. Kalau tidak ada kesungguhan dari pemerintah dengan berbelit-belitnya aturan itu, saya tidak yakin ini dalam pernyataan presiden yang sekarang ini ada buntut, ada akibat atau bermuara pada satu pembubaran ormas begitu. Saya tidak terlalu yakin gitu. Perlu tidak adanya pembatasan waktu untuk melihat keseriusan pemerintah? Ya. Lalu siapa yang bisa membatasi, kan begitu. Sekarang saja kalau ditanya kembali Presiden, apa benar pernyataan yang kemarin itu? Pembantu-pembantu Presiden kan jika mulai diancam oleh ormas-ormas tertentu, sudah mulai berubah, bergeser, kan? Saya tidak terlalu yakin akan berujung pada pembubaran ormas. Saya tidak terlalu yakin. Kita kasih deadline, misalnya katakanlah, karena memang untuk memperkuat keyakinan kita, ini mesti ada batas waktu. Tapi memang urutan-urutan tindakan untuk pembubaran itu kan panjang, Mas. Kalau dia mulai dengan langkah-langkah awal saja, bagaimana ormas ini diperingatkan dan sebagainya, itu sudah bagus. Jangan dulu lihat hasilnya sekarang ada pembubaran, karena itu kan perlu tindakan-tindakan yang berurutan dan sistematis. Gitu. Tidak seketika pembubaran itu langsung begitu saja. Tapi langkah-langkah awal ke arah pembubaran kan belum ada sampai sekarang. Demikian Iwayan Sudirta. Saya Kiki Wijaya.